Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al ahibba, para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja, di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghayrin taqina biha. Dan pada ini kita sudah sampai kepada latihan yang kelima sebagaimana disampaikan oleh Akhun Al-Karim. Malam ini kita lanjutkan At-Tadribus Sadis, yaitu latihan yang keenam minad darsis sabi', dari pelajaran yang ketujuh. Hadha tadrib la yazalu yata'allaq biqa'idah, masih terkait dengan satu kaidah, yaitu ismu alat. Ism alat, di mana ism alat ada beberapa bentuk, di antaranya timbangan atau bentuk mif'al, kemudian ada mif'al, kemudian ada bentuk mif'alah. Dan semua ini sebagaimana saya katakan, rata-rata umumnya adalah sama'i. Untuk mengetahui hal ini, kita harus kembali kepada Mu'jam Al-Arabi khususan, yaitu kamus bahasa Arab terutama, dan juga bisa lihat kitab-kitab saraf yang dikarang oleh para ulama terdahulu. Nah, kita lanjutkan pada latihan yang keenam, yaitu saya tidak akan baca sebagaimana sudah saya sampaikan beberapa pertemuan lalu, karena ini sudah masuk pada jilid yang ketiga. Maka para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja yang akan terlibat secara aktif untuk membaca kajian-kajian ini selanjutnya sampai insya Allah akhir pada kitab ini, ya, saya hanya menuntun atau mengarahkan jika ada kesalahan, dan saya mengetahui bahwa itu salah, saya akan luruskan. Tujuan kita adalah bukan hanya bisa berbahasa aktif, tapi juga bisa berbahasa pasif, ya, sehingga antum insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa membaca Kutubul Arabiyah, kitab-kitab berbahasa Arab yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita memiliki wawasan, yaitu al-thaqafah al-islamiyah, wawasan keislaman, tata'allak bi dina al-hanif, berhubungan dengan agama kita yang suci ini. Baik, Fadhil Ustaz Hasan, dipersilakan untuk para peserta. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV yang biasa mengikuti atau mungkin yang baru bergabung dalam pembahasan kita. Dan tentunya kami harapkan Anda telah mengikuti pelajaran jilid 1 dan jilid 2 atau menguasai secara umum dari pembahasan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari, untuk memudahkan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di pelajaran ketiga atau di dars yang ketiga ini, di buku yang ketiga, di pelajaran yang ketujuh. Kami buka di layanan interaktif di 021-823-6543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ahlan ya Ummu Fatimah, barakallahu fik, silakan. Barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. At-tamrin as-sadis. At-tamrin eh? As-sabi' afan, Ustaz. Ha? As-sadis. Sadis? Naam. Sadis, ana mana sadis. Ayn asma' al alati fi ma ya'ti. Wadkur wazana wajna kulli wahidin minha. Baik, masya Allah, ini qira'ah sahihah. Cuma sebelumnya kita lanjutkan. Ana as'al, limadha qara'ti asma'a? Karena itu kan enggak ada harakatnya. Kok tahu ada harakat? Maf'ul bi, Ustaz. Ahsan, maf'ul bi. Nah. Mana fa'ilnya? Alif pada ayin. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiru. Hah? Takdiru anta apa Ustaz? Anta. Iya, jelas ini kan fi'il amar berarti nah, mukhatab ya. Iya, anta. Baik. Nah. Baik, kemudian al-alati kenapa baca kasrah? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Baik. Ahsan. Nah, Ustaz. Ya. Lanjutkan. Wahid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu mir'atul mu'min. Naam, al mu'minu mir'atul mu'min. Jangan disukunkan. Mu'mini. Mu'mini ini sudah masuk pada nas hadis ini. Nah, berarti membaca semacam satu kitab. Itu kitab hadis kan gitu. Ada hadis. Satu riwayat hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik, an Abi Hurairah. Baik, kenapa dibaca ta? Mamna min asarf ya, Ustaz. Mauku i'rabnya apa? Kedudukannya Ustaz maksud. Iya, mauku i'rab itu kedudukan i'rab, jabatan kata dalam kalimat. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya, mudhafnya mana? Mudhafnya abi. Abi. Abi itu marfu atau mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Tanda jarnya apa? Kasratun muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Alal ya. Yakin itu? Kasrah muqaddarah. Kenapa dia? Kasrah muqaddarah ini. Isim apa dia? Ini apa nama yang yang lima itu apa Ustaz? Aduh lupa. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah Ustaz. Terus Asmaul Khamsah i'rabnya muqaddarah? Tidak Ustaz. Tidak. Kasratun zahirah Ustaz ya. Kasratun zahirah. Ini bertanya atau menjawab? Enggak yakin Ustaz. Kurang yakin ya. Tapi nanti kita akan lemparkan kepada para pendengar yang lainnya. Tapi lanjutkan coba terjemahkan dulu itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya, orang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Imam Abu Daud. Baik. Instruksinya apa tadi di atas? Tentukan. Iya. Tentukan isim alat. Isim alat. Mana itu isim alat di sini? Mir'atun. Mir'atu. Isim alat. Ahsan. Iya. Jadi alat untuk apa? Melihat. Untuk berarti melihat. Cermin bahasanya. Taib. Asani. Asani. Fi hadisi nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minbarihi. Minbari apa kecil banget tulisannya. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal minbarihi. Minbar. Iya. Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menuruni tangga Ustaz. Nah, Ustaz? Iya, betul. Nah. Ininya dari mimbar. Tapi mana isim alat di situ? Mirqa. Iya. Mirqa. Nah, timbangan apa itu? Mif'alatan. Ada ta itunya. Iya, mif'alatan. Mif'al atau mif'alatan? Mif'alatan. Iya. Ada ta marbutah. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian ada lagi? Isim alat? Mimbar, Ustaz. Ya. Mimbar. Iya. Mimbar kalimat nabara yanbiru. Bimana rafa'a. Maknanya apa, Ustaz? Bimana rafa'a. Rafa'a itu apa? Untuk naik. Naik atau mengangkat. Rafa'a yarfa'u mengangkat. Oh gitu Ustaz. Iya. Nah Ustaz. Jadi mimbar. Mimbar. Nah. Timbangan apa? Mif'al. Mif'al. Baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ustaz, nah, apa mau itu yang kemarin menentukan itu yang anak tanya itu surat Al-Fajr yang ayat 4, Ustaz, bukan ayat 2. Walaili idza yasri. Bukan walayalin asyrin yang kemarin, Ustaz. Walaili idza yasri. Naam. Ya, dari situ yang anak tanyakan itu anda pernah dapat penjelasan di situ ada yang ya mahdhufa, maksudnya apa dari sisi rosam atau memang dari sisi i'rab gitu, Ustaz? Oh, gitu ya. Nanti baik, coba saya cek lagi ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ibu Fatimah di 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-6 ya, silakan di nomor selanjutnya, di nomor 3 ya, Ustaz ya. Ya. Baik, fadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Nah. Ahlan. Hayakillah. Baik. Ahlan. Baik, ikra'i as-salis. As-salis. Naam. Fi hadithin Tawafan Nabiyyu alaih salatu wassalam fi hajjatil wada'i ala ta'irin yastalimu rukna bil hajjani bil mihjani. Naam. Baik, muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Iya. Jawab bisa diartikan? Di dalam hadis. Dalam satu hadis. Dalam satu hadis. Nabi tawaf Nabi. Iya. Nabi Alaihissalam tawaf. Alaihissalam. Iya. Tawaf. Haji wada. Iya. Haji wada apa itu haji wada? Haji yang terakhir. Haji perpisahan. Perpisahan. Ya. Wada itu perpisahan. Perpisahan. Iya. Itu haji Rasulullah terakhir ya. Di atas unta. Iya. Iya. Menyalami memberi salam. Yastalim. Ataupun mana yastalimu? Yastalimu istalama yastalimu. Menyalami, Ustaz. Kalau menyalami itu yusafih, safaha yusafih itu menyalami. Kalau salama yusallimu itu memberi salam. Memberi salam. Itu kalau salama yusallimu memberi salam. Ini yas istalama yastalimu. Lain maknanya. Isyarat. Bukan. Yastalim itu menyentuh. Menyentuh. Iya. Yastalimu rukna, menyentuh atau memegang yastalim. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada di atas unta menyentuh rukun hajar aswad dengan tongkat. Nah, bil mihjan, betul, dengan tongkat. Iya, betul. Muttafaq al-ali. Naam. Ar-rukna, ya. Ini kelihatannya rukun Yamani. Baik. Rukun Yamani. Iya, rukun Yamani kan disunnahkan untuk disentuh. Baik. Bil mihjan, mihjan itu betul tongkat. Tongkat yang kepalanya apa melengkung ya, itu mihjan. Kalau asa itu umum, asa itu tongkat. Tongkat ya, asa itu tongkat. Kalau mihjan itu tongkat yang kepalanya melengkung. Baik, yang diminta sini adalah asmaul alat. Mana itu? Mihjan. Ma waznu? Mif'al. Sahih. Taib, al-hadith al-rabi'. Al-rabi'. Naam. Al-Abdillah itu ini Abbasin radiyallahu anhuma. Ola. Iya. Naha Rasulullah SAW. Iya. An-kulli zinabin minas sibai. Bahkan kulizi mikhlatin min tairin. Minat tairi. Iya. Rawahu. Rawahu Muslim. Muslim. Iya. Coba dari, artikan. Dari Abdullah bin Abbas, berkata Rasulullah melarang dari setiap mempunyai taring dari binatang buas. Iya betul. Ya, minat siba binatang buas. Iya, yang memiliki apa? Taring ya. Nah, taring. Betul. Nap taring. Terus dari setiap yang mempunyai. Enggak, jangan diartikan dari karena nahaan ini ya. Nahaan setiap. Afwan sebentar Ummu Abdullah. Jadi ada fiil membutuhkan huruf apa? Membutuhkan huruf jar. Huruf jatuh sebagai kata bantu. Jadi naha antu melarang, jadi enggak diartikan lagi dari. Iya. Karena itu sudah merupakan satu kesatuan. Jadi naha an. Jadi naha, iya. Naha dia membutuhkan huruf jar itu an. Jadi naha an melarang juga melarang dari enggak. Jadi enggak diartikan an-nya. Iya. Ulang lagi. Ya Rasulullah melarang, ya. Melarang apa? Setiap yang mempunyai, jadi setiap binatang buas yang memiliki taring itu bahasa apanya terjemah bebas, ya. Jadi kalau literalnya Rasulullah melarang apa setiap memiliki taring dari binatang buas, kan gitu. Nah ini min itu adalah lil bayan menjelaskan. Min itu maksud apa? Lil bayan menjelaskan maksud kulli dzinabin. Makanya kalau bahasa tepatnya barangkali adalah Rasulullah SAW melarang melarang apa? Setiap binatang buas, ya. Sibak dulu yang tiga. Setiap binatang buas yang memiliki taring. Iya. Dan Rasulullah SAW melarang setiap binatang buas mempunyai taring dan setiap burung mempunyai kuku. Memiliki kuku. Iya, mikhlab itu kuku, ya. Kuku sebagai apa? Senjatanya untuk memangsa. Nah, pertanyaannya adalah mana isim alat? Mikhlab. Mikhlab, betul. Mikhlab, iya. Wazan apa? Mif'al. Ahsan. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ummu Abdullah di sana, barakallahu fiik. Masyaallah. Mumtaz. Dan soalan yang berikutnya, Ustaz? Ya, mungkin kembali pada ini nanti ada terkait dengan kaidah-kaidah yang ada dalam hadis ini. Ya, kita coba kaji kembali, ya. Jadi ada pertanyaan apa yang belum terjawab tadi ini? Ya. Baik, kita sampaikan atau kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-6. Kita ulang kembali dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan ada beberapa kaidah mungkin yang akan disampaikan dan ditanyakan oleh Ustaz. Silahkan, kami angkat kembali di belakang Ma'abdillah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Khalid di Majene. Ahlan ya Abu Khalid, barakallahu fiik. Ahlan wasalam. Nah. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Tafadhal ya akhil karim, iqra hadis awal. Al-awwal. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu. Tolong di apa diharakat semuanya, ya. Iya, jangan disukunkan. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah. Kenapa pakai kata? Sering baca hadis? Kalau sering baca hadis enggak pernah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-mu'minu mir'atul mu'min. Syakil bariskan. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Mu'mini, iya. Rawahu Abu Dawud. Tapi pertanyaannya adalah di situ ada Abi. Ketika rawah Abu Dawud ada Abu. Pakai situ di awal An Abi Hurairah pakai ya. Yang di bawah rawah Abu Dawud pakai waw. Kenapa? Abi di situ dia sebagai majrur. Tanda jarnya apa? An majrurun lidhuli harfil jar. Naam. Walamatu jarrihi. Iya. Al-ya'u niyabatu anil kasra. Liannahu min asma'il khamsa. Jair asma'il khamsa. Ahsan. Jadi asma'il khamsa majrur bil ya. Tahib yang di bawahnya rawahu Abu Daud. Abu Daud. Marfu'un. Sebagai apa dia? Nah. Sebagai apa? Mauqi' i'rabnya sebagai apa? Abu di situ. Fa'il. Fa'il daripada rawa. Ahsan. Rawa. Nah, marfu. Ma'alat rafi? Al-waw. Al-waw. Betul. Niyabah anit نيابة عن الضمة. نعم، لأنه لأنه من الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة. طيب، وهو مضاف، داود مضاف إليه. مضاف إليه. إيه. تنده جرنا فتحة. كنابة اسم الذي لا ينصرف. سامت أوريرة juga اسم الذي لا ينصرف. نعم. إيه. أوريرة اسم الذي لا ينصرف. ترس المؤمن مرآة المؤمن. Apa muqirab al-mu'minu? Mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Mir'atul mu'min. Khabarnya? Mir'atul semuanya khabarnya. Nah. Khabarnya adalah mana khabarnya? Mir'atu atau mir'atul mu'mini semuanya? Mir'at. Nah. Jadi kalau dia bentuk kata idhafah, kata gabung, ya, yang menjadi kedudukan dalam kalimat adalah di sini adalah mir'ahnya. Itu yang menjadi khabar pelengkap. Sedangkan mukmin itu adalah sebagai mudhaf ilaih. Jadi mir'atul mu'mini. Mir'atul mu'mini, jadi khabarnya adalah kata mir'atu al-mu'mini majrur, kenapa? Mudhafun ilaihi. Baik, al-hadis tsani. Iqra. Tsani. Naam. في حديث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاة نعم من المنبر من المنبر يا طيب apa kedudukan Rasul di situ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول فاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله. Iya. Iya. فاعل betul. Allahi مضاف إليه. مضاف إليه. أحسنت. بارك الله فيك. توفيق بارك الله فيك. نعم. تفضل. نعم. mengenai kaidah dalam asmaul khamsah. Iya. Mukabbarah. Hmm. Dalam ada syarat dikatakan mukabbarah. Iya. Bisa tolong dijelaskan sih Ustaz. Oh iya iya. Baik. Itu saja nah. Sih. Baik. Jazakallahu khair. Abu Khalid di Majene. Baik, barakallahu fiik. Hasan, barakallahu fiik. Majene Sulawesi Selatan. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di belakang Abu Khalid, masih di latihan yang sama ya, di latihan ke-6. Silakan di 0218236543. Taib, halo. Dan kami sampaikan juga bagi anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0813177765543. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon, silakan. Taib, halo. Baik, halo. Taib, bagi anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 67, latihan yang ke-6 di ders atau pelajaran yang ke-7. Di kesempatan malam ini, pelajaran jilid yang ke-3, kitab di Rasulullah. Dan bagi anda yang belum memiliki buku, anda bisa melihat nanti di layar kaca anda untuk menjawab atau membaca nas yang terdapat di latihan ke-6. Halo, Assalamualaikum. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Taib, ahlan. Ahlan bik. Naam, ikra'i. Hadis salis. Gabung yang nomor berapa Ustaz? As-salis. Rakam salasa? Rakam salasa. Oh iya. Fi hadisi. Fi hadisin tawafa nabiyyu alaihi salatu wassalam. Fi hadisi ya. Fi hadisi. Fi hadisi. Tawafa nabiyyu alaihi salatu wassalam. Fi hajjatil wada'. Nah. Ala ba'ir. Shakili. في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بالمحجان. نعم. متفق عليه. متفق عليه. طيب. Pertanyaan ada kalimat as-salatu. Apa kedudukan dalam kalimat ini? Kenapa dibaca as-salatu was-salamu? Mubtada Ustaz. Mubtada. Sahih. Aina khabar? Alaihi. Alaihi. Ini mubtada muakhar. Jadi alaihi salatu wassalam. Ini jumlah, namanya jumlah i'tiradiyah. jumlah i'tiradiyah dia itu jumlah adalah jumlah yang i'tiradiyah. Yaitu kalimat sisipan kalau bahasa Indonesianya. Kalimat sisipan yang dia ini tidak ada hubungan dalam kalimat itu. Ya, ini kan bentuk doa. Iya. Iya, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dikatakan jumlah i'tiradiyah. Biasanya dikasih tanda garis kiri kanan. Iya. Jadi jumlah itu adalah kalimat sisipan yang dia itu tidak ada berhubungan dalam kalimat ini. Hanya seperti dalam bentuk doa. Ini seperti doa alaihi salatu wassalam. Tidak ada kaitan dengan tawafan Nabi. Nah, tawafan Nabi kan kalimat itu jumlah. Tidak ada kaitan, cuma disisipkan ini adalah untuk doa. Ya. I'tiradiyah. Bidbat i'tiradiyah. Baik, wada'i, apa kedudukan wada'i dalam kalimat ini? Mudaf ilaih. Mudafun ilaihi. Baik, ar-rukna? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Baik, al-hadith al-rabi'. Al-hadith al-rabi' anna Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin minas siba'i wa an kulli zi mihlabin minat tayri. Iya. Taib. Rawahu muslim. Bariskan, tasyarakan. Rawahu muslimu. Muslimu, nah. Kenapa enggak ditanwinkan? Rawahu muslimun. Muslimun, yakin ditanwinkan itu? Bukannya nama itu tidak ditanwinkan Ustaz, ma'amim nasarf. Kan tidak semuanya isim itu. Jadi ada isim mamnu sarfi, ada yang tidak. Jadi ada isim munsharif, ada isim yang ghairu munsharif. Ya. Kalau muslimun tidak Ustaz? Ya enggak. Oh. Kenapa tidak? Karena tidak ada ilat yang dia harus yang enggak ditanwinkan. Ya. Ya. Kan ismul ladzi munsharif. Dia itu dibagi dua. Pertama adalah alamiah, yang kedua wasfiyah. Ini harus memiliki dua ilat. Nah, alamiah kalau dia isim alam nama orang harus ada tambah ilat lagi baru dia tidak boleh bertanwin. Apa diantaranya? Alamiah dengan wazan fi'il. Wazan fi'il seperti Ahmad, Yazid. Nah, kemudian alamiah ziyadah alif dan nun. Uthman. Nah, Uthmanu. Dan juga Ramadhanu, kerana itu alam. Kemudian alamiah dengan apa? Tata'nis. Alamiah dengan tata'nis, Fatimah. Apa? Alamiah dengan ta'nis. Baik itu pakai ta marbuta atau dia apa? Artinya, baik itu mu'annas lafzi dan maknawi. Nah, mu'annas lafzi maknawi adalah lafaz yang mu'annas, pengguna juga mu'annas. Seperti Fatimah, Khadijah. Nah, ada ta marbutah. Atau mu'annas lafzi. Itu lafaz yang mu'annas tapi gunanya bukan untuk wanita. Seperti Talha. Nama laki-laki. Mu'awiyah. Ini, nah itu isim alam, nama orang, kemudian ada ta'nis. Tidak boleh bertanwin. Atau mu'annas maknawi. Tandanya tidak ada mu'annas tapi gunakan untuk wanita. Zainab, Maryam. Nah, sedangkan muslim itu tidak ada tanda mu'annas, dia hanya alamiah, tidak ada tanda mu'annas yang lain, atau tidak ada tanda ilat yang lain, makanya dia munsharif. Ya. Apalagi ini dari apa? Dari kalimat aslama, ya, isim fa'il. Hasan juga bisa ditanwin tadi. Iya, Hasanun, iya betul. Nah, baik. Nah, belum ditanya ya? Baik. Baik. Zi an kulli zi nabin. Zi itu sebagai apa di situ? Mudaf ilaih. Majur. Tanda jarnya apa? Lupa apa Ustaz dia. Kasro. Ya muqaddarah. Ya muqaddarah. Kasro muqaddarah Ustaz. Kasro muqaddarah. Kenapa kasro muqaddarah? Isim apa dia? Isim mangkus. kan zi zatu za, iya kali ya Ustaz, lupa udah. Hah? Masya Allah. Nasib kan tadi barusan apa? Sama seperti abi tadi. Asmaul khamsa kan? Abuka, oh, iya, akhuka, nah, hamuka, fu hamuka, dan zu. Zu malin. Zu iya. Jalnya zi. Iya. Terus satu pertanyaan. Coba lihat hadis yang ketiga tadi, muttafaqun alaihi, lupa saya tanya tadi. Muttafaqun alaihi. Iya. Apa kedudukan muttafaq itu? Muttafaqun mubtada Ustaz. Mubtada mana khabarnya? Alaihi khabarnya. Bolehkah mubtada di awal nakirah? Kaidahnya kan ma'rifah ya Ustaz ya. Nah, itulah jadi pertanyaan dari tadi. Nah, ini muttafaqun alaih, muttafaq itu khabar mubtada mahdzuf. Takdiru hadzal hadis muttafaqun alaihi. Ha itu kembali kepada al hadis, kembali pada mubtada. Jadi jadi mubtada dibuang. Hadza bisa hadza muttafaqun alaih. Hadza itu maksud apa? Hadis. Yang kita bicarakan. Hadza jadi hadzanya dibuang. Tinggal khabarnya muttafaqun alaihi. Iya. Baik, alaihi itu sebagai naibul fa'il, subul jumlah naibul fa'il bagi muttafaq. Iya. Ahsan, barakallahu fiik. Aku ingin tanya. Iya. Pada hadis ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha wal firsinush syatin walau firsina syatin. Nah di sini kok jarotunnya bukan jarotan. La tahkiranna jarotun. Jarotun. Lijarotiha. Lijarotiha kan fa'il jarotun itu. Bukannya dia la tahkirta bukannya apa namanya la-nya itu bukannya la nahiyah. La nahiyah. La nahiyah betul. Tahkiranna itu kan fi'il yang sudah dimasuki alim nun taukid as-saqilah. Jadi tidak lagi majzum. Oh enggak. Kalau sudah fi'il dimasuki alif nun taukid tsaqilah, dia fi'il itu jadi mabni. Mabni al fathah. Oh. Jadi la tahqiranna. Tahqiranna itu bukan anti di situ, bukan anta. Dan bukan anti, itu ada hiya. Ya, karena itu tidak ada dhamir lagi karena fa'ilnya sudah ada, jaratun. Ya. Asaba tahqiru jaratun. La tahqiru jaratun. Nah. Tapi la-nya la nahiyah tadi ya. Kenapa? La-nya nahiyah itu. Oh iya, la nahiyah, betul la nahiyah, tapi karena dia sudah masuk kepada apa? Masuk oleh nun taukid tsaqilah, dia itu mabni. Iya, fi'ilnya mabni. Betul. Asalnya la tahqira, la tahqir. La. Iya. Baru nemu Ustaz baru. Oh iya. Nah, kan pokoknya kalau sudah fi'il dimasuki oleh non taukid tsaqilah secara mubasyir, secara langsung ya. Nah, secara langsung adalah fi'il yang belum bersambung dengan alif tasniyah atau waw jamaah atau ya mukhatabah. Nah, kalau fi'il kalau sudah bersambung dengan alif tasniyah dan waw ya mukhatabah atau alif tasniyah atau waw jamaah atau ya mukhatabah yang disebut dengan apa af'al khamsah tadi. Nah, masuk oleh nun taukid dia itu fi'il tetap mu'rab, bukan mabni. Tetap mu'rab. Dalam Al-Qur'an, wala in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Berarti kan la yaqulunallah. Nun itu nun taukid tsaqilah. Nah, kenapa dibaca lu? Lu. Kalau nun taukid tsaqilah masuk pada fi'il secara langsung itu mabni. La yakulanna, la yakulanna. Nah, situ la yakulanna. Iya kan? Lu. Nah, itu menunjukkan bahwa nun taukid itu dia tidak masuk. Afan mungkin ada baiknya anak tulis. Iya. Anti tushani tilfas au? Naam, tilfas. Ah, tay ahsan. Nah, yaqu. Nah. Yaqulu. Ras. Asma fi'il asmaul khamsah di antara apa? Yaquluna. Yaquluna, na'am. Ah, asma afal afal khamsah. Nah, ini tambah nun taukid tsaqilah apa jadinya? Yaqulanna, dia mabni. al-fathah. Mad al-fathah yaqulanna. Nah, kalau ini masuk nun taukid tsaqila, ini enggak mabni, tetap mu'rab. Nah, kita masukkan. Bagaimana jadinya? Nah, kita proses dulu. Yaqulu. Nah. Kan gitu? Naam, naam. Nah. Yaqulunanna. Kelas? Naam. Baik. Kemudian selanjutnya apa? Proses selanjutnya. Berproses, orang bikin kue aja berproses. Betul? Hah? Jangan terlalu cepat, Ustaz. Enggak, saya katakan tadi bikin donat aja berproses kan? Baik. Ini ada nun bertemu, ada berapa nun ini? Ada dua nun. Nun kok dua? Tiga, Ustaz. Tiga. Nah. Ini nun pertama, nun tasydid. Nun tasydid ada dihitung dua. Nah, tiga nun di sini. Maka dibuang nun yang sebagai tanda i'rab. Ini kan tanda i'rab ini. Nah. Nun itu tanda i'rab. Nah, sebutun nun marfi'il fi'il mudhari' marfu' disebutun nun. Dibuang nun ini, kenapa dibuang? Litawalil amsal. Litawalil amsal. Ulang litawa apa Ustaz? Litawalil amsal. Litawalil amsal. Mana tawali? Kena berturut-turut huruf yang sama. Huruf yang semisal, amsal semisal. Nah, berturut-turut ini artinya apa? Bergandengan dia. Tidak ada pemisah. Maka dibuang huruf nun alamatul i'rab ini, dibuang. Nah, terus kita tulis dulu. Yaku gitu kan? Naam, yaku. Yaquluna. Naam. Terus diapain lagi nih? Dalam kaidah Arab kalau ada dua huruf bersukun, naam, bertemu dibuang. Dibuang salah satunya. Salah satunya. Nah, maka waw ini dibuang. Waw ini sebagai apa nih? Hah? Waw apa nih? Huruf illat atau bukan? Bukan huruf illat. Ini waw jama'ah. Fa'il. Ini waw jama'ah. Waw? Waw jama'ah. Iya. Waw jama'ah itu apa? Menunjukkan dhamir pelaku. Bibana'hum. Fa'il. Iya. Hum. Dhamir. Waw jama'ah namanya. Maka dibuang ini. Nah. Apa jadinya? Yaqulunna. Yaqulunna, perhatikan. Makanya harakat ini tetap enggak berubah dia. Harakat lam tetap. Ini namanya nun taukid masuk kepada fi'il ghairu mubasyir. Tidak langsung. Kenapa enggak langsung? Karena sudah dipisah. Karena huruf fi'il, fi'ilnya apa? Bagaimana fi'il aslinya? Kan ini huruf fi'il aslinya. Daripada qala yaqul ini huruf aslinya. Waw ini bukan bagian fi'il. Waw ini dhamir. Bukan fi'il. Berarti apa? Nun taukid ini masuk kepada fi'il secara tidak langsung. Kenapa? Karena ada waw dhamir dan nun alamat i'rab. Makanya fi'il itu mu'rab, bukan mabni. Nah, bagaimana ini i'rabnya? Yaqulunna fi'lun mudhari'un marfu'un. Sebentar Ustaz. Iya. Mau nulis apa nih? Iya lagi sambil nulis Ustaz. Baik. Jadi yaqulunna. Bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Dan rafa'nya apa? Thubutun nun. Oh, tetap thubutun nun. Al-mahdhufah. Al-mahdhufah. Iya, nunnya tetap cuma dibuang. Thubutun nun al-mahdhufah. Nah, kenapa dibuang mahdhufah? Litawal amsal. Hakadha. Jadi yaqulunna fi'lun mudhari'un marfu'un bithubutun nun al-mahdhufa litawalil amsal. Baik, mana fa'ilnya? Wa fa'ilu wawul jama'ah. Ya kan wawul jama'ah. Wawul jama'ah al-mahdhufa yang dibuang. Kenapa dibuang? Liltiqa'u sakinain. Hakadha al-fa'il. Al-fa'il wawul jama'ah al-mahdhufa liltiqa'u sakinain. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ya. Khalas? Iya. Nah, kembali pada ini tadi apa nih? Mana tadi? La tahkiranna. Oh iya, la tahkiranna. itu ya, la tahqiranna. Iya. Ini apa? Tahqir. Nah. La tahqiranna jarun. Ini tahqiru. Tahqiru bana apa? Tahqiru bisa anta, engkau, bisa juga hiya. Tahqiru. Iya kan? Baik. Kemudian apa? Masuk nun? Nun taukid. Taukid. Nah, masuknya apa, langsung atau enggak langsung ini masuknya? Ini langsung. Maksud langsungnya apa? Tidak ada. Setelah waw tidak ada huruf, huruf apa? Tidak ada alif tasnia, dhamir, tidak ada waw jamaah, tidak ada ya mukhatabah. Berarti dia langsung. Kalau dia langsung, dia mabni. Mabni adalah al-fathah. Makanya, tahkiranna. Sudah? Kemudian masuk la an-nahya. La nahya sekalipun masuk, dia tidak apa? Karena dia fi'il mabni. Pahamnya dia tidak bisa merubah. Ya. Makanya la tahqiranna, la nahya, tahqiranna apa? Fi'lun mudhari'un mabniyun. Mabni apa? Tahqiruna mabniyun 'alal fathhi. 'Alal fathhi. Iya, liittisalih bi nun tau ats-tsaqilah. Sebentar Ustaz, apa Ustaz? Liittisalih? Liittisalih bi nun at-taukid ats-tsaqilah. Nah. Iya. Khalas? Khalas. Iya. Jadi jaratun adalah fa'il. Iya. Jadi fa'ilnya bukan tahkiran anta, dhamir musatir, tidak. Jaratun itu fa'ilnya. Apa ulang tadi? Ya. La tahkiran la nahiyah, tahkiran fi'lul mudhari'in mabni 'alal fathhi. Naam. Kenapa al-fathhi? Liittisalihi bi nun at-taukid ats-tsaqilah al-mubashirah. Al-mubashirah. Iya. Cukup umum. Baik. Khalas. Syukran barakallahu fikum. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Hanif. Jazakallah khair barakallahu fik atas pertanyaannya, dan juga ada faedah dari pembahasan af'alul khamsah apabila bersambung dengan nun taukid, ya. Kalau tidak diikuti hal-hal yang lain dari fi'il mudhari', maka mabni, Ustaz, ya. Iya. Seperti tahkiranna atau layakulanna. Artinya fi'il mudhari' yang masih kata dasar asli, ya. Arti yang belum bersambung dengan alif tasniyah, atau ya mukhatabah, atau waw jamaah, dia mabni. Dan kalau bersambung dengan yang lain seperti af'al khamsah yakulun, maka dia mu'rab, Ustaz, ya. Yakulun masal barakallahu fik. Dan semoga ini menjadi pengetahuan juga yang bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya. Tentunya pembahasan ini sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan af'al khamsah, kemudian nun taukid pada pelajaran-pelajaran di jilid 1 dan jilid 2. Dan ini merupakan penggabungan dari pelajaran yang sudah kita ketahui, dan semoga ini bisa mengingatkan kembali mimbabil murojaah dari pelajaran jilid 1 dan jilid 2. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain, atau masuk ke latihan berikutnya. Tadi apa pertanyaan tentang apa tadi, tentang mukabbarah, ya? Sebelum kita masuk. Iya, sebelum kita masuk. Dan mungkin juga baca footnote-nya kali saja sebelum kita masuk ke latihan 7. Iya. Baik. Ya, apa ini termasuk salah satu syarat asmaul khamsah. Iya, asmaul khamsah yaitu abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Iya. Ini juga sudah dipelajari di buku yang kedua, ya. Iya, buku kedua di murajaah. Di situ juga disebutkan. Mungkin dia belum paham arti mukabbarah itu. Iya. Abu, kita gabunglah dengan seperti abu ka, mesti digabungkan dia. Kemudian apa? Akhu ka. Iya. Satu, Hamuka. Dua, kemudian yang ketiga hamu ka. Kemudian keempat adalah Zumalin. Enggak fu kan? Okay, fu kan? Iya, mulut. Di mana fam? Yang kelima adalah zu atau zu ilmin, ya. Yes, biasanya disebut zumalin ini. Yes, iya. Kenapa zumalin ini? Dalam kitab-kitab zumalin. Ya, ini mungkin kembali kepada tabiat manusia senang pada harta. Baik, zu ilmin. Iya, yang punya ilmu. Nah, ini kata asmaul khamsah Ini kena asma, kena di isim. Kemudian khamsah, kena hanya lima. Hanya ini aja. Nah, ini insyaAllah mudah untuk dihafal. Tidak lebih itu. Ini yang mana dia memiliki tanda i'rab berbeda dengan isim yang lainnya. Ya, pada isim mufrad ini. Ya. Kalau isim mufrad biasanya apa? Marfu dengan harakat. Ya. Dengan dhamma, dengan fathah, dengan kasrah. Sementara ini juga isim mufrad, tapi harakatnya apa? Berbeda. Harakat tanda i'rabnya bukan harakat, tapi ya, tapi huruf, yaitu waw di sini. Nah, ini kata asmaul khamsah, hanya lima isim. Nah, apa syaratnya? Taib, ini apa? Ini ketika dia marfu. Ya, ketika dia marfu. Allahu Akbar. Ya. Ini fi halatir raf'i. Ya. Fi halatir raf'i. Nah, kalau fi halatin nasbi, fi halatin fi halatin nasbi, nah kita pisahkan, yaitu apa? Abaka nanti, iya. Kemudian akhaka. Kemudian as-salis yang ketiga hamaka. Ar-rabi faka. Kemudian al-khamis dha ilmin. Taib. Selanjutnya fi halatil jar. Fi halatil jarri. Iya. Satu. Abika. Yang kedua. Allahu Akbar. Akhika. Ya betul. Kemudian as-salis. Amika. Hamika. Mimim. Yang keempat fika. Yang kelima zi ilmin. Iya. Nah, ini kita lihat tandanya. Wow, sini alif, sini ya. Nah, berbeda. Nah, hanya ini hanya lima isim. Nah, apa syaratnya tanda i'rabnya waw nanti alif atau ya? Nah, syaratnya yang pertama adalah mesti ini isim apa? Mesti kata abu, akhu, hamu, dan fu, dan zu, mesti isim mufrad. Mesti isim mufrad. Nah, tidak boleh apa? Musanna dan jama'. Nah, abu. Nah, kalau musanna itu abawani. Itu musanna. Abawani, abawaini. Itu musanna. Akha, akhun, musanna akhawani, akhawaini. Nah, begitu selanjutnya. Nah, itu yang musanna. Nah, yang enggak berlaku, enggak masuk di sini. Kalau dia musanna, tanda i'rabnya marfu bil alif wa mansub bil ya. Abawaka, abawaika. Akhawaka, akhawaika. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah dia harus diidhafahkan, digabungkan kepada selain ya mutakallim. Selain ya mutakallim. Nah, selain ya mutakallim. Kalau dia digabung kepada ya mutakallim, dia i'rabnya sama seperti i'rab isim mufrad lainnya, marfu dengan dhamma wa mansub dengan kasr, mansub dengan fathah wa majrur dengan kasrah. Jadi abu jadi abi, akhi, hami, fi, nah dhi. Nah, ini apa? Dia ini kalau dia idhafah kepada ya mutakallim. Nah, kemudian Jadi harus digabungkan. Digabungkan kepada selain ya mutakallim. Baik itu isim zahir atau isim dhamir yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah harus dia isimnya apa? Mukabbarah, bukan musaggharah. Nah, artinya bahwa ini abu, kalimat abun ini bukan isim tasghir. Nah, bukan isim tasghir. Nah, kalau isim tasghirnya abu adalah Ubay. Akhun Ukhay. Ya. Abun Ubay. Ubayun. Ini isim tasghir. Rujail. Nah, Ubay. Ini isim tasghir. Apa makna Ubay? Ya ayah. Ya. Ayah. Ubay. Akhun Ukhay. Nah ini Ukhay, Aboy. Kalau digabung dengan apa? Dengan idhafah, dia irabnya irab biasa, Ubayyuka. Jadi Ubayyuka marfu dengan dhamma, Ubayyaka mansub dengan fathah, Ubayyika majrur dengan kasrah. Sama seperti isim lainnya yang isim mufrad. Sama seperti isim mufrad, abun, aban, abin. Ya. Ubayyuka, Ubayyaka, Ubayyika. Sama isim mufrad lain, kitab, kitabuka, kitabaka, kitabika. Nah. Kenapa? Karena ini isim tasghir. Jadi makanya lawan tasghir mustasghir adalah kabir. Nah, ini isim musaghar, maka lawannya apa? Mukabbar. Maka pakai istilah mukabbar. Maksud mukabbar adalah bukan musaghar, bukan isim yang dikecilkan maknanya. Ya, maka dikatakan mukabbar. Itu maksudnya. Jadi istilah mukabbar di dalam Asmaul Khamsah adalah bukan isim musaghar. Isim musaghar adalah abun Ubay, akhun Ukhay. Nah, begitu selanjutnya. Nah, ini dia tidak termasuk Asmaul Khamsah. I'rabnya i'rab biasa, marfu dengan dhamma, wa masuk dengan fathah, wa majrur dengan kasrah. Maka syaratnya apa? Harus dia mukabbarah. Nah, pakai istilah mukabbarah maksudnya adalah bukan musaghharah. Untuk membedakan antara isim musaghar dengan isim yang bukan musaghar. Jazakallah khair atas tambahan faedah dari pertanyaan Ummu Hanif tadi ya. Terkait dengan Asmaul Khamsah, barakallahu fik. Dan mungkin bisa dicatat bukan, atau mungkin Ummu Hanif tadi, siapa tadi? Fatimah. Bukan. Abu Khalid, kan? Saya Abu Khalid di Majene. Masyaallah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk latihan berikutnya. Sebelumnya bisa dibaca saja. Dari footnote yang di bawah terkait dengan latihan ke-6 nih, Ustaz. Iya, iya. Al-Ba'ir. Oh iya, iya, mungkin kita bisa Nusra, apa? Iya. Nah, mungkin ya kita kasih. Kita akan berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Roja TV untuk membaca footnote yang terdapat dalam pembahasan ini. Di bawah latihan ke-6 ada beberapa catatan yang menerangkan dari penjelasan hadis-hadis di atas. Silakan di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali, silakan. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Hasanah. Ummu Hasanah? Iya. Di mana Ummu? Cilandak. Cilandak, ya, tayyib. Ahlan, silakan Ummu. Yang lain. Diminta untuk baca footnote ini ya. Footnote-nya ya. Iya. Al-awalu al-ba'iru. Al-ba'iru. Iya. Al-ba'iru ini kan hadis terkait dengan hadis Ar-Rabi' ya. Rawahu Imam Muslim. Iya. Ada catatan kaki di bawah itu al-ba'iru. Iya. Al-ba'iru minal ibili. Nah, jadi maksudnya apa? Al-ba'iru termasuk jenis ibil. Ibil ya. Ibil itu apa? Unta. Unta. Jadi ba'ir juga unta. Nah. Jadi unta apa ini? Ini unta yang saluha lirukub. Ba'ir itu adalah unta yang sudah apa? Yang sudah bisa ditunggangi. Sudah dilatih. Iya, bukan unta yang sudah bisa ditunggangi. Oh, iya. Nah, ini umurnya sekitar 4 tahun. Kalau sudah sempurna 4 tahun itu sudah bisa ditunggangi. Jadi unta yang sudah umur 4 tahun, nah itu dikatakan ba'ir. Ya, ya. Kalau dia di bawah itu bukan dikatakan ba'ir. Kembali pada ibil aja. Iya, ibil. Ibil itu unta juga. Unta juga, iya. Unta, iya. Terus apa selanjutnya? Diteruskan. Iya, teruskan, iya. Al-ba'iru minal ibili iya. Biman silatil insani minal nasi. Iya. Yutlaku. Yutlaku alal jumalil. Al jumalil wan nas. Kenapa jumal itu? Itu jamal itu. Alal jamali. Nah, alal jamali. Wan nafi. Wan naqati. Wan naqati. Iya. Apa arti itu? Jamal kan bagus ya. Itu jamal itu jamal pakai alif. Oh, iya. Iya. Makanya kalau manggil orang jangan Jamaluddin. Kalau jamal itu unta. Iya, jamal pakai alif, jamal itu indah, cantik, bagus. Ini unta ya? Nah, ini jamal unta. Oh, iya. Iya. Nah, jamal itu unta, unta apa? Unta betina. Apa afan? Unta jantan. Kalau naka itu unta betina. Unta jantan dan unta betina ya? Iya. Al jamal unta jantan, an naka unta betina. Betina. Baik, apa kata al-ba'ir minal ibil? Ba'ir ini adalah termasuk jenis unta, masuk bergolongan unta. Nah, kemudian bimanzilatil insan minan nas. Maksudnya apa? Biasa ditunggangin manusia. Bukan. Ini maksudnya kata-kata ba'ir dengan apa? Ba'ir minal ibil itu sama seperti kata insan dengan annas. Ya. Maksudnya apa? Ba'ir itu adalah isim jenis. Sama al-insan. Insan itu kan isim jenis. Insan itu adalah manusia. Apa? Bukan menunjukkan seseorang. Menunjukkan apa? Jenis. Manusia. Kalau sudah kata al-insan berarti apa? Ya semua manusia. Ya. Selain manusia enggak masuk. Itu kata isim jenis. Ismul jinsi. Isim jenis, ya. Nah, sama seperti apa? Empunya bakar, al bakaru, nah, al bakaru. Bakaru kan lembu sapi. Bakarnya apa? Sapi kan? Iya. Nah, tapi ini isim jenis ini, isim jenis. Maksud apa? Al bakar berarti tidak masuk apa? Tidak masuk kambing, ganam, tidak masuk jamus. Apa itu jamus? Hah? Al-jamus. Ini apa? Kerbau. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Nah, enggak masuk kerbau. Al-baqar. Nah. Ini isim jenis. Kalau dia kalau dia sapinya betina, apa istilahnya namanya? Baqarah. Nah, betul. Baqaratun. Nah, ini sapi betina. Kalau sapi jantan, ada istilahnya apa? Taur. Itu sapi jantan. Iya. Ya, kalau jenisnya jantan namanya taur. Sapi jantan juga banteng juga taur. Nah, paham itu? Nah, ini jenis. Al-Baqar itu isim jenis. Nah, jadi kalau kita mau beli daging biasa apa? Beli daging apa? Daging sapi gitu kan? Pakai istilah apa? Jangan pakai saur, jangan pakai bakara. Lahmul bakar namanya. Lahmul bakar. Daging sapi. Kalau lahmul bakara berarti daging sapi betina. Kalau lahmul saur, daging apa? Sapi jantan. Bingung nanti tukang dagingnya. Dia enggak bisa membedakan, enggak tahu ini benar daging jantan, sapi jantan. Sama juga apa? Ad-dajat. Iya kan? Ad-dajat. Ini isim jenis. Nah, ad-dajat ini memang harus juga diketahui ini. Nah, kalau kita pergi ke rumah makan beli apa? Beli daging apa? Beli ayam. Daging ayam. Apa? Lahmud dajat. Nah, itu isim jenis. Nah, kalau betinanya apa? Ayam betina? Ya. Dajaja kan? Ya. Kalau dia ayam jantannya apa? Dik. Itu dia. Dikun, ayam jago atau ayam jantan. Nah, jadi dajat itu isim jenis. Nah, isim jenis. Nah, Kembali tadi apa? Al-insan. Nah. Al-insan itu apa? Isim jenis. Manusia. Ya. Nah, kalau dia wanita, namanya apa? Hah? Imra'atun. Imra'atun. Iya kan? Iya. Kalau laki-laki? Rajulun. Iya. Nah ini, kalau laki-laki dikata rajul, kalau dia wanita imra'ah. Nah, semua ini masuk kepada insan. Nah, imra'ah itu insan, rajul juga insan. Kalau an-nisa itu gimana tuh? An-nisa, iya, an-nisa rajul itu an-nisa. An-nisa itu wanita. An-nisa ini apa? Ismul jinsi. Ismul jam'i. Nah, ini isim jama'. Isim jama' laisa laha mufrad. Tidak ada tunggalnya. Enggak ada dia mufradnya, enggak ada mufrad. Iya. Kalau kita memakai untuk menyebut wanita banyak pakai kata nisa. Kalau kita menyebut seorang wanita pakai imra'ah. Imra'ah. Iya, begitu. Naam, naam. Nah. Fahim? Okay. Nah. Baik. Iya. Baca atau cukup? Yutlaku ya, sudah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Hasanah di Cilandak. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di footnote dari pembahasan latihan yang keenam, ada beberapa penjelasan yang diterangkan oleh mu'alif penulis di sini terkait dengan hadis-hadis yang ada di latihan keenam. Silakan di 0218236543. Dan ini sekaligus juga tatbik atau praktek dari pembacaan huruf gundul ya satu yang tidak berharokat. Taib, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Kahlan. Kaifalukum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaif haluka? Alhamdulillah, ana khair, Ustaz. Baik. Wasil. Baik, naam. Istalama. Istalamal hajaru, Ustaz. Ana istalamal hajar aswada. Hajarul aswadu. Hajara. Hajarul aswada. Istalamal hajarul aswada. Aswada. Iya. Ai lamas. Lamasahu. Lamasahu. Bilyad. Bilyad. Nah, itu mana istalama yastalim. Lamasahu bilyad. Naam. Apa itu lamasahu bilyad? Menyentuh dengan tangan. Menyentuh dengan tangan. Musab. Iya. Jadi kata istalamal hajar aswad. Nah ini hanya takbir ya, ungkapan itu enggak ada dalam hadis tadi ya. Ya apa, menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, menyentuh, kalau menyentuh ya dengan tangan ya. Ya. Kemudian ar-rukun, oh ini disebutkan rukun di sini, bukan maksud rukun Yamani, tapi maksudnya apa? Ya, ikrah lah. Ya baca dong. Ar-ruknu. Naam. Al-muradu bihi huna al-hajaru al-aswadu. Nah, Hajar Aswad. Iya, betul. Iya, ini di, yang maksudnya rukun ini adalah bukan rukun Yamani tadi ya. Iya, tapi maksud ini adalah Hajar Aswad. Iya. Baik. Wasil, kan? Baik, wasil anta. Naam, ya. Lata kul wasil. Iza kul ta wasil, ana wasil. Wasil. Baik, wasilu. Naam. Ahsan, warakallahu fiik. Baik. Al-mihjan. Al-mihjan, iya. Al-mihjan. Hasha. Nah, khashabatun. Khashabatun. Fi tarfuha. Fi tar, kenapa fu? Karena ada huruf jar. Fi tarfiha. Iya. Iwijajun. Iwijajun. Iwijaj. Iya. Khashabatun fi tarfiha iwijajun. Iya. Apa artinya? Khasyabah kayu saja. Iya, kayu. Kayu. Nah, iya itu apa? Khasyabah sepotong kayu. Sepotong kayu. Iya. Di dalamnya. Fi tarf ya, mana tarf? Ujungnya. Ujungnya. Iya. Oh. Ujungnya. Iwijajun. Apa? Melengkung. Melengkung, iya. Jadi ujungnya, bukan ujung yang di bawah, maksud ujung di atas ya. Di atas. Iya. Pegangannya. Iwijajun, iya, pegangannya melengkung. Iya. Hajana syai'. Naam. Hajana yahjunu. Hajana yahjunu. Nah, itu dalam kurung kasih, kemudian ada harakat di atas, maksudnya ain mudhari'nya dhamma. Naam. Nah, hajana yasyai yahjunu. Ya. Hajana syai yahjunu. Iya. Apa ini? Jazabahu bil mihjan. Jazabahu bil. Iya. Mana jazaba? menarik. Oh, menarik. Menariknya dengan apa? Dengan tongkat ya. Tadi. Iya, menarik dengan tongkat. Iya. Menarik. Iya. Makanya sesuatu menarik katanya jazzab. Jazzabun, menarik. Iya. Benar? Istamir. Ada qultu laka istamir wa anta taqul istamir ya kali. Istamir itu astamir ya. Astamir ya. Nah. Annabu. Kecil-kecil banget sudah. Naam. Oh iya, kecil ya. Iya, memang harus kecil ini. Bagus kecil lagi supaya antum lebih teliti bacanya. Nah. Annabu. Iya. Lisan itu. Waduh, apa itu annabu itu? Annabu. As-sinnu. As-sinnu. Oh, iya. Ya. As-sinnu. Bijanibil. Bijanibir rubaiyati. Rubaiyati. Iya. Apa ya? As-sinnu. As-sinnu. Jadi nab itu as-sin, gigi. Gigi. Bijanibir rubaiyah. Di mana bijanib? Bijanib itu di samping ya. Di samping rubaiyah 4. Yang gigi 4. Okay, gigi 4 mana itu gigi 4? Gigi depan. Iya, bukan gigi 4 nih motor pakai gigi 4 ya. Tapi gigi 4 ya seperti gigi susu yang di depan kan ada 2 di atas 2 di bawah. Nah, itu rubaiyah. Jadi gigi depan yang di atas bawah depan ada 2 dikatakan rubaiyah. Oh, nah. Kiri kanannya dikatakan nabun. Nabun. Nah. Berarti apa artinya? Gigi taring. Taring kan? Nah. Iya, gigi taring itu ya. Iya. Iya. Terus? Jim itu ya, Jim ya. Iya. Jim itu apa, maksud apa? Istilahnya. Jam'uha. Iya, jam'uha. Ah, itu kembali ke nab. Jamaknya adalah anbabu. Kenapa pakai anbab? Anyab. Anyab. Iya. Anyabun wa nuyubun. Wa nuyubun. Iya, ada dua jamak dia. Anyab wa nuyub. Iya. Anyab wa nuyub. Iya. Gigi taring. Cukup? Yakfi Ustaz. Kacamatanya harus ganti. Oh iya, oh iya. Ya ganti. Iya, ganti agak besar dikit. Jadi kalau oh iya. Wa iyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wahid. Ya. Barakallahu fik dan jangan lupa untuk menghubungi kami pekan yang akan datang insyaallah. Tayib dengan kacamata yang sudah baru saja. Iya, insyaallah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Alhamdulillah wahid. Masih ada 3 kosakata yang perlu dijelaskan terkait dengan penjelasan hadis yang keempat ya, terkait dengan penjelasan hadis yang keempat pada latihan yang keenam. Silakan ya, 0218236543 dan mungkin ini kita habiskan waktu untuk membaca ini saja. Iya, ya. Di pembahasan kesempatan malam ini untuk menyelesaikan pembacaan footnote. Silakan ya, 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatimah. Iya. Nah. Baik, silakan. Tapi ada yang kehapus. Sab'un Ustaz ya. Hah? As. Hah? Yang dari kata siba. Itu kehapus tulisannya itu. Iya. Apa? As-subu. As-subu. Naam. Naam. As-subu kula malahu kullu ma lahu nabun ma lahu atau malihi itu ma lahu atau malihi kullu malihi atau kullu mala mudhafun ilaihi ya malihi Ustaz ya mana mudhaf ilainya ma itu kan isim mausul itu lahunya silatul mausul Ustaz ya jadi bukan mal kalau mal itu harta maksudnya yeah. Ma dengan kullu ma lahu ya kalau malihi berarti mal jadi setiap harta jadinya iya ini harus jual jeli ma isim mausul betul nah Ustaz as-subu adalah kullu ma lahu na bun nabun kan mubtada muakhar itu Khabarnya mana? Lahu jar majrur. Nah, iya, karena ma isi mausul. Setiap isi mausul membutuhkan silah mausul. Nah, silatul mausul itu adalah bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, di sini jumlah ismiyah. Kullu ma lahu nabun. Na lahu nabun itu jumlah ismiyah. Lahunya khabar muqaddam, nabunnya mubtada muakhar. Kalau jumlahnya adalah silatul mausul. Enggak harus sesudah itu mudhofun ilaih, tidak Ustaz ya. Mana? Yang mana? Kullu, kullu. Kenapa? Kullu? Mm-mm. Ya, kullu dia harus diidhafakan. Dia harus diidhafakan. Nah, kalau dibuang mudhofnya bertanwin dia. Iya, boleh mudhofnya dibuang tapi dia bertanwin. Kullun jadinya. Nah, Ustaz. Iya. Kullu ma lahu nabun kal asadi wadh-dhabi. Hah? Wadh-dhibi. Wadh-dhibi. Wadh-dhibu. Oh iya, afan Ustaz. Wadh-dhibu. Wadh-dhibi wan-namir. Iya, wan-namiri. Jam'uhu jam'uha. Jam'uha. Iya, kembali pada kalimat as-sabu. Naam. Kata jam'uha. Oh, jadi digolongkan pada mu'anas Ustaz ya. Oh iya, iya. Maksudnya kalimah. Jam'uha sab'un. Ya, sib'un. Sib'un. Iya, dalam hadis kan ada tayyib minas sib'a. Sib'an afan benar. Jam'uha sib'un. Terus yang bawah itu apa enggak jelas al-mah. Enggak, terjem, terjem ya. Terjemahkan dulu. Iya. As-subu. As-subu itu binatang buas Ustaz ya. As-subu adalah kullu. Kullu. Setiap apa yang memiliki taring. Ya, kalau itu apa? Diterjemahkannya ma'nya hewan lah. Iya. Karena sudah jelas setiap hewan yang memiliki taring. Taring seperti singa. Singa. Dan di ibu itu apa namanya? Serigala. Serigala. Nah, wan namir. Namir belum tahu saya. Harimau. Oh, harimau. Iya. Terus jamuha pluralnya adalah siba. Siba. Nah, Ustaz. Terus enggak enggak jelas tulisannya Ustaz apa sih? Mikhlab itu. Mih. Al-mikhlabu. Al-mikhlabu. Mikhlabu. Naam. Oh, di sini lamnya kapas. Ya. Mikhlabu. Huwa al-littairi. Littairi. Naam. Wasab'i. Wasab'i. Wasabu'i yeah. Tadi kan ada sabu kan? Littairi wasabu'i. Nah, kal kal-zufri. Kal-zufri lil-insani. Iya yeah. Al-mihlab itu tadi. Mihlab adalah huwa littair. Dia itu untuk dia bentuk bentuk burung. Untuk burung. Nah. Iya yeah. Jadi maksud mihlab ini penggunaannya untuk burung. Wasabu'i dan binatang buas. Sebentuk burung dan binatang buas. Iya. Kal dhufri seperti dhufrun itu kuku. Kuku ya. Iya. Seperti kuku bagi manusia. Ya. Kalau manusia itu kuku. Iya. Oh, ya. Ya kalau untuk hewan kata mikhlab. Iya. Cakar itu Ustaz ya. Iya. Apa cangkang? Kukunya untuk apa? Oh. Untuk ya untuk memangsa, menyengkram itu. Menyengkram. Ya. Nah, seperti burung apa? Burung as-saqar, burung as-saqar. Iya. Burung. Nah, ada kada mikhlabnya. Oh, nah, Ustaz. Terus? Enggak jelas. At-tayru? At-tayru. Iya. Oh, iya nama. At-tayru jam'un. Jam'un mufrad raduhu ta'irun. Ta'irun ya. Nah, Ustaz. Jadi kata ta'ir itu adalah jamak. Jamak, dia kata jamak, plural. Sedangkan mufradnya adalah ta'ir. Nah, Ustaz. Oh, gitu. Ahsan barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ummu Fatimah. Hayakillah dan ini menutup kajian kita untuk kesempatan malam ini dari latihan ke-6 dan hamzah fadlanya sudah dibahas dan dibacakan. Kita angkat beberapa pertanyaan sebesarnya. Iya, saya dari pendengar kita yang bertanya, afwan Ustaz, mohon menjelaskan perbedaan antara imro'ah dengan nisa. Taib, diulang kembali mungkin Ustaz. Oh iya, nisa itu ada isim jamak. nisa itu adalah isim jamak. Isim jamaknya apa? Bukan menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak lebih dari apa? Lebih dari dua. Jadi nisaun. Jadi apa? Terjemahan adalah para wanita. Kaum wanita itu nisaun. Sedangkan imra'ah itu satu orang. Kalau musananya imra'atani. Imra'ah, imra'atani. Nah, kalau dia masuk alif lam, al-mar'atu. Nah, ini ada apa? Ada berbeda dengan isim lain ya. Nah, ini satu kata yang berbeda dengan isim lain. Jadi imra'ah itu adalah isim mufrad. Isim mufrad. Nah, kalau dia masuk alif lam adalah al-mar'ah. Nah, al-mar'atu. Enggak bisa masuk isim mufrad apa? Masih isim mufrad al-mar' apa? Al-imra'ah. Enggak bisa al-imra'ah. Enggak bisa al-imra'ah, tapi al-mar'atu. Inilah satu kata yang berbeda dengan kata lain, ya. Nah, kalau ibn, ibnun, ibnun masuk alif lam al-ibnu. Kan tetap enggak ada perubahan al-ibnu. Kalau imra'ah enggak bisa al-imra'ah, al-mar'ah. Nah, ini harus juga diketahui. Nah, ini ada isim mufrad. Isim mufrad, ya. Laisa lahu jama'. Tidak ada jama' di kata ini, jama' apa? Jama' dari kata ini enggak, dari huruf ini enggak ada jama'nya. Bukan jama' imra'ah, imra'at, enggak ada. Iya. Kalau gunakan untuk apa? Untuk jama' pakai an-nisa. Ini an-nisa adalah ismul jam'i namanya. Ismun jam'i, isim jin, isim jama'. Ya. Tapi kalau dua musananya. Nah, kalau musananya apa? Imra'atun imra'atani. Nah, imra'atani. Ini dua orang. Kalau lebih bukan imra'at, lebih pakai an-nisa. An-nisa. Iya. Amal al-mar'atu al-mar'atani. Al-mar'atu al-mar'atani. Iya. Baik. Makanya ada kata ismul jam'i. Ya, memang di kalau kita merujuk di kamus, ya kalau kita cari imra'ah, kadang-kadang dibikin jamaknya apa? An-nisa. Apa kata para ulama bahasa? An-nisa adalah ismul jam'i laisa laha mufrad. Tidak ada mufradnya. Iya. Tayyib, jazakallahu khair. Kami akan kembali satu pertanyaan lagi terkait dengan lafaz baqarah, Ustaz. Iya. Ta marbutah pada kata lafzul al-baqarah, apakah itu ta'ut ta'nis atau ta lil iwad? Disebutkan pertanyaan seperti itu. Iya, itu adalah ta ta'nis. Baik. Ta ta'nis dan sekaligus menunjukkan satu. Nah, ta mu'annas sekaligus juga menunjukkan apa? Satu. Satu apa? Satu ekor. Satu ekor. Nah, baqaratun. Iya. Burtuqal, burtuqalatun. Satu butir apa? Tamrun, kurma. Kalau satu butir, tamratun. Tamratun, satu butir kurma, sekaligus juga sebagai tanda bahwa itu lafaznya mu'annath. Dan syajar, ya. Sama satu. Nah, syajarun, ya kan? Satu pohon, syajaratun. Nah, jamanya asjar. Kalau syajarun itu isim jenis. Jamanya asjar. Satu batang, syajaratun. Sekaligus dia, lafaz itu apa? Mu'annath, kena ada tamrbutah. Karena itu sudah kaidah umum. Kalau sudah ada tamrbutah, maka digolongkan mu'annath. Apakah dia menunjukkan satu, atau memang dia menunjukkan mu'annath? Tetap digolongkan mu'annath. Tapi dan pertanyaan terkait dengan ayat itu, tapi nanti coba saya berapa takitkan lagi. Ya. Apakah dia sebagai jawab daripada amar, atau memang itu rasam? Tapi kelihatannya itu rasam. Wallahu a'lam. Nanti coba akan saya lihat nanti. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Jazakallahu khair dan silakan saat itu. Naam. Baik, jazakumullahu khairan ala husni ishtirakikum wa ala husni istima'ikum. Wa narjullaha azza wa jalla an yuwaffiqa lana wa lakum jami'an wa natakhtim wa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.